Dan setelah satu lagu ya, ya oke. Okay. Satu lagu dari Wanita Lubang Buaya, terus nanti ada Saat Aku Mencintaimu spesial Mas Ada, oke. Okay. Sampai jumpa.